Kau tawarkan boleh goyang. Jangan lupa bahagia ya. Haji Julak Anang. Terima kasih. Yuk balapan. Terima kasih. Terima kasih. Om Bams, ada suara yang agak rupa. Ternyata ada di sana. Oh iya dong.